Lipat luka di atas pare. Tangan cedera disapu segera. Obat luka di atas pare. Badat puasa sudah sempurna. Allah dundang saya. Janganlah pula binasa di hari raya. Ibadat puasa sudah sempurna. Allah dundang saya. Janganlah pula binasa di hari nak raya. Jangan dibuat